Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa insyaallah pada malam hari ini kita kembali akan melanjutkan pelajaran fikih kita dengan membaca hadis-hadis yang terkumpul dalam kitab Bulughul Maram beserta syarahnya. Kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Mazhab fikih beliau adalah mazhab Syafi'i, walaupun tentunya beliau tidak terikat dengan fikih mazhab, beliau lebih ke mana yang lebih kuat serta lebih rajih secara pendalilan yang beliau pakai. Dan itu pun yang dinasihati oleh Imam Syafi'i sendiri, tidak tahu hal hadis bahwa mazhabi, apabila hadis itu sahih, itu mazhabku. Itu mazhabku, artinya seandainya ada pendapat Imam Syafi'i, kemudian ternyata kok ada hadis berbeda dengan pendapat yang dinukilkan dari Imam Syafi'i tersebut. Nah, mazhab Imam Syafi'i itu yang sesuai dengan hadis. Yang sesuai dengan hadis. Itu yang dipesankan oleh Imam Syafi'i itu sendiri. Dan itu yang diterapkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahumullah. Pada pertemuan terakhir kita itu adalah membaca hadis Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menuturkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujibu tayamunu fi tanahulihi wa tarajulihi wa tuhurihi wa bisani kullihi. Mutafakun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu menyukai mendahulukan bagian kanan dalam memakai sandal dan bersisir dan bersuci, bahkan di segala urusannya semuanya. Tentunya ini dikecualikan dalam perkara-perkara seperti masuk WC, itu didahulukan kaki kiri. Ketika keluar masjid, itu didahulukan kaki kiri. Demikian juga ketika melepas sandal, melepas yang sebelah kiri terlebih dahulu. Artinya dari yang baik ke yang lebih buruk itu didahulukan yang kiri. Dari yang lebih buruk ke yang lebih baik itu dahulukan yang kanan. Ini kaidahnya secara umum. Bismillah, kita akan baca hadis berikutnya menguatkan keterangan yang ada pada hadis Aisyah tersebut tentang mendahulukan bagian kanan, lebih khusus pada teruduk. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Idza tawaffaqtum fabda'u bima yamilikum akhrajahul arba'atu wa tahahu ibnu Huzaimah. Dan hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah merupakan sahabat yang paling banyak riwayat hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk sahabat yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau curhat kepada Nabi lemah ataupun sudah lupa terhadap hafalan-hafalannya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan bagi beliau. Dan setelah itu apa yang beliau dapati dan didengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lupa. Dan hadis yang beliau riwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagian juga beliau riwayatkan dari sahabat-sahabat Nabi, dari Nabi. Jadi banyaknya hadis Nabi Hurairah di antara faktor penyebabnya itu sama doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beliau, kemudian rajinnya Nabi Hurairah di dalam meriwayatkan hadis dari sahabat-sahabat yang lain, sehingga banyak hadis beliau. Kemudian yang ketiga, muladamanya itu adalah banyak beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyertai, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu juga faktor yang ketiga. Yang keempat, beliau tidak kemana-mana. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, beliau tidak kemana-mana. Banyak di Madinah, tidak ke tempat-tempat yang lain, sehingga masih memungkinkan untuk mencari hadis-hadis yang dari sahabat-sahabat yang lainnya dan mudah untuk menyampaikan hadis tersebut kepada yang lainnya, sehingga betul-betul terpelihara hadis Nabi SAW di Abi Hurairah. Itu di antara faktor kenapa banyak sekali Abi Hurairah, meskipun kalau dari sisi masuk Islamnya, beliau masuk Islam di akhir-akhir, ini bukan masuk Islam dari awal seperti Ibnu Umar, seperti Abu Mas'ud, tapi Abu Hurairah di akhir. Tapi riwayat hadis beliau banyak dengan faktor-faktor penyebab tadi, dan tidak menutup kemungkinan itu adalah berkahnya ilmu yang ada pada beliau radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian idza tawaddu'tum, apabila kalian berwudu, fabda'u, maka mulailah biyama limayaminikum, dari yang kanan kalian, dengan anggota-anggota kanan kalian. Apabila kalian berwudu, maka awalilah dengan yang kanan-kanan kalian. Mayamin jamak daripada maiman, yaitu bagian kanan. Hadis diriwayatkan oleh Al-Arba'. Al-Arba' ini adalah empat imam Ashabus Sunan namanya, yang memiliki kitab-kitab sunnah, meliputi Imam Abu Dawud, Imam Nasa'i, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah. Mereka yang berempat meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah, perintah dari Nabi untuk memulai wudhu dari bagian kanan. Wasahahahu Ibnu Huzaimah, dan hadis ini disahihkan oleh Ibnu Huzaimah. Banyak ulama yang mensahihkan hadis ini, termasuk Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami. Beliau mensahihkan hadis ini. Hadis idza tawaddatum fabda'u bi mayaminikum. Apa bedanya dengan hadis yang kemarin? Hadis Aisyah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu at-tayammum. Beliau lebih menyukai bagian kanan. Bedanya kalau di hadis Aisyah adalah sifatnya adalah Aisyah menukilkan perbuatan. Perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah tanpa ada perintah. Tanpa ada perintah. Kalau ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh, memerintahkan umatnya agar melakukan wudhu dengan memulai bagian-bagian kanan terlebih dahulu. Dalam hadis Aisyah, beliau menyebutkan aktivitas umum Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti memakai sandal, bersisir, termasuk adalah bersuci. Bersuci kan hanya bukan hanya berwudu, mandi juga bersuci, berwudu ya bersuci, dan lebih umum lagi bisa nikulihi dalam segala urusan beliau. Nah, hadis Abi Hurairah lebih khusus ke wudu, lebih khusus ke wudu di dalam mendahulukan bagian kanan, sehingga penekanannya itu lebih kuat hadis Abi Hurairah dari sisi perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, pembahasannya khusus wudu, khusus wudu. Nah, dari sini faedah yang bisa diambil dari yang hadis yang relatif pendek, idza tawaddatum fabda'u bima yaminikum, maka mulailah dengan bagian-bagian kanan kalian. Itu pendek. Pertama, istihbabut tayammun fil wudhu, disunnahkan memulai dari yang kanan dalam berwudu untuk anggota-anggota tubuh yang sifatnya itu adalah pasangan, kedua tangan, kedua kaki, yang sifatnya itu adalah pasangan. Bukankah dalam hadis tersebut adalah perintah apabila kalian berwudu fabda'u, maka mulailah. Tapi kok di dalam faedah hanya sekedar istihbab? Jawabannya adalah ijma' para ulama berpendapat bahwasanya memulai dari bagian kanan itu adalah sunnah, laisa biwajibin. Tidak sampai tingkat wajib. Sampai tingkat wajib. Di antara dalil yang menguatkan itu, pertama adalah mutlaknya perintah dalam Al-Qur'an. Fa'idakum tumila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Basuhlah wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai ke siku. Itu kan mutlak. Mau berbarengan, mau kanan dulu, mau kiri dulu, mutlak. Yang penting basuhlah tangan sampai siku. Yang kedua, dalil sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yujibuhu, menyukai, disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini mengisyarat bahwasanya itu adalah di antara amalan-amalan yang sifatnya disukai. Tapi tidak diharuskan. Ini yang mengeluarkan perintah pada idza tawaddatum, apabila kalian berwudu maka mulailah dengan yang kanan-kanan. Yang ketiga, ijma' para ulama kalau memulai dengan yang kanan itu adalah tidak wajib. Itu ijma'. Kemudian yang dianjurkan mengulai yang bagian kanan itu tadi, bagian-bagian wudu yang sifatnya berpasangan. Artinya jangan dipraktekkan kalau muka bagian pipi kanan dulu baru pipi kiri. Tidak, kalau muka sekaligus kanan kiri. Prakteknya Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian. Artinya fabda'u bima yaminikum ini adalah juga cara pelaksanaannya itu adalah sebagaimana praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain. Dia membasuh muka. Maka secara bersamaan sisi mukanya tidak mengambil bagian-bagian apa namanya pipi kanan dulu baru pipi kiri, tidak, tapi secara bersamaan. Sehingga bisa dikatakan bahwasanya yang mendahulukan kanan itu adalah dari anggota-anggota wudu yang sifatnya berpasangan seperti kedua tangan, termasuk ketika membasuh telapak tangan. Awalilah membasuh telapak kanan, tangan kanan dulu, baru telapak kiri. Iya boleh secara bersamaan. Misalnya pakai keran secara bersamaan kanan kiri untuk telapak tangan. Kan awal kita berwudu itu adalah telapak tangan dulu sunahnya dibasuh sebelum dia membasuh yang lain. Kemudian berkumur-kumur, itu urutannya. Berkumur-kumur, beristinsyak, membasuh muka, nah, membasuh tangan kanan sampai siku. Secara lengkap, tiga, kalau dengan tiga-tiga. Baru setelah sempurna tiga kali tangan kanan, beralih ke tangan kiri tiga kali. Artinya prakteknya, mendahulukan kanan pada tangan kanan itu adalah tiga kali itu di tangan kanan baru ke tangan kiri. Bukan satu kali tangan kanan baru ke tangan kiri, satu kali balik lagi ke tangan kanan. Ya sah-sah saja, secara sahnya sah-sah saja. Tapi tentunya akan lebih baik ketika kita mempraktekannya itu sesuai dengan hadis yang lain. Hadis Utsman, hadis Abdullah bin Zaid yang menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam prakteknya di dalam melaksanakan kanan dulu itu adalah membasuh tangan kanan dulu tiga kali baru membasuh tangan kiri tiga kali. Kaki kiri juga, kaki kanan juga demikian. Baru setelah genah tiga kali kanan baru tiga kali. Di sini dijelaskan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam, kata beliau, atayammun fi wudu bainal yadaini wa bainar rijlaini bi an yabda bil yadi al-yumna thumma bil yadi al-yusra. Praktek mendahulukan kanan pada tangan kanan dan kaki, pada tangan dan kaki, kedua tangan dan kedua kaki adalah mengawali kanan, kemudian baru kiri. Tangan kanan, baru tangan kiri. Summa yabda' birrijli yumna qabla yusra. Kemudian memulai kaki kanan sebelum kaki kiri. Itu tadi. Komplit tiga kali kanan dulu baru berpindah ke kiri. Kemudian penjelasan beliau, at-tayammunu yatatawwaru bainal yadaini wa rijlaini. Mendahulukan kanan itu diwujudkan pada kedua tangan kanan dan kedua kaki, kedua tangan dan kedua kaki. Bikhilafil wajhi, lain hanya wajah. Fa'adul wahid, dia adalah satu anggota. Kalau tadi kan berpasangan, dia adalah satu anggota. Yaksiluhu jami'u, jami'ahu, maka membasuhnya secara bersamaan. Warrahtu adul wahid, kepala itu adalah satu anggota. Fayamsahu jami'ahu, maka secara bersamaan ketika mengusapnya, secara bersamaan, bukan bagian kanan dulu baru usap bagian kiri. Termasuk dalam hal ini adalah telinga, ketika dia mengusap telinga bersama dengan mengusap kepala. Ya tidak ada salahnya, misalnya dia untuk telinga dia kanan dulu baru kiri. Tapi ya, karena al-uzunani minar rah, kedua telinga termasuk kepala, maka dia satu anggota dengan kepala, pengusapannya itu adalah bersama-sama. Tapi misalnya dia ingin tetap seperti yang bagian kanan karena telinga itu ada tangan, ada kanan kirinya, setelah mengusap komplit kepala semuanya, dia ambil telinga kanan dulu, kemudian telinga kiri juga, ya boleh-boleh saja. Tapi lebih ke sesuai dengan praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengusap dari depan kepalanya sampai ke tengkuk lehernya, kemudian dikembalikan sampai ke depan secara bersamaan. Disebutkan bahwasanya mengusap telinga bersamaan dengan mengusap kepala, artinya juga bersamaan kanan dan kirinya. Kemudian dijelaskan juga ajma'al ulama, ulama sepakat, ala anna tayammuna fil wudu'i laisa biwajibin. Mendahulukan kanan ketika berwudu tidak sampai wajib. Artinya, falau qaddama ash-shimala 'ala al-yamin, seandainya dia mendahulukan kiri dulu sebelum kanan, ajza al-wudu, maka sah wudunya, tentunya ma'a fawatil fadilati, akan tadi terlewatkan keutamaan. Apa keutamaannya? Keutamaan ittiba'u rasul, keutamaan mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan faman tawaddo'a mithla wudu'i hadza ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berwudu dengan wudu'ku ini, maka diampuni apa yang telah lalu daripada dosanya. Kita lihat bagaimana wudu Nabi. Beliau mendahulukan bagian kanan, bahkan memerintahkan. Nah, khawatir kehilangan keutamaan ini. Wudunya sah, artinya sah wudunya, wudu yang dia awali bagian kiri dulu baru bagian kanan, bisa dipakai untuk sholat. Bisa dipakai untuk sholat, sah sholatnya. Yang la yaqbalullahu sholata bi ghairi tahurin, Allah tidak menerima sholat tanpa bersuci. Nah, sudah dianggap bersuci seandainya dia memulai bagian kiri dulu baru kanan. Tapi ingat, jangan mendahului kiri dari kanan ada niat ingin mempermainkan. Jangan ingat, jangan ada niat ingin mempermainkan. Semata-mata mungkin kadang lupa, misalnya lupa, dia tahu-tahu batuk sebelah kiri dulu. Oh ya, harusnya kanan dulu. Ya nggak perlu lagi diulang, nggak perlu lagi diulang. Kalau sudah kiri sudah terbantu, ya tinggal batu yang kanan. Jangan dibalik lagi. Karena ini bisa jadi tajawuz ya, melampaui yang sudah dibantu lagi. Padahal sudah sempurna pembantuannya, itu maksudnya. Misalnya dalam keadaan lupa atau ada faktor-faktor tertentu. Misalnya lebih mudah dia membasuh bagian kiri dulu karena ada semacam gangguan sakit atau punya bisa dengannya, untuk bagian kanannya nanti dia harus pelan-pelan diambil yang mudah dulu baginya. Artinya wudunya sah sekiranya dia mendahulukan bagian kiri baru setelah itu kanan, tetap sah. Fata anhul fadilah. Cuma tadi keutamaan mendahulukan kanan itu luput, terlewatkan olehnya. Kemudian maksudnya idza tawaddatum dalam hadis, apabila kalian berwudu, memulai wudu, maksudnya bermula wudu, maka diniatkan mendahulukan kanan. Nah, di sini menguatkan bahwasannya dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif, ya wudu jelas suci, dan yang lainnya hendaknya mendahulukan bagian kanan. Karena mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara ini, dapat pahala ketika seseorang melakukan perkara-perkara seperti ini, ringan untuk dilakukan, mudah, apakah lagi kita sudah terbiasa dengannya. Kita niatkan itu adalah sebagai imtithalah, sebagai bentuk kita ingin mengikuti, mencontohi, menteladani Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu akan bertambah berapa pahala kita mendahulukan kanan ini. Jadi kita niatkan apa yang kita lakukan ini adalah dalam rangka mencontohi suri tauladan yang terbaik bagi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga menyelisihi kebiasaan-kebiasaan orang-orang yang tidak berilmu ataupun orang yang dalam permasalahan ini tidak memperhatikan kanan kiri, yang kadang minum makan dengan kiri tapi untuk yang baik-baik dia lakukan dengan tangan kiri, kanan terkadang untuk memegang perkara-perkara yang tidak pantas dipegang dengan tangan kanan. Nah, ini juga mukhalafah ashab al-fawaqid, pusat menyelisih para pelaku-pelaku kefasikan yang mereka cenderung, entah itu adalah pengaruh setan ataupun yang lainnya, memprioritaskan diri daripada bagian kanannya. Agama kita sebaliknya. Untuk yang baik-baik, untuk yang positif-positif, yang bernilai terhormat, itu adalah dengan mendahulukan bagian kanan. Ini barakatut tayammum. Artinya berkahnya bagian kanan. Ya sama, kanan kiri adalah makhluk daripada makhluk-makhluk Allah, ciptaan-ciptaan Allah, masing-masing punya hikmah dan masing-masing punya tugas. Akan tapi hikmah Allah terkadang mengutamakan satu bagian atas bagian yang lainnya. Dan ini bukan suatu hal yang garib, ya, bukan suatu hal yang aneh. Muka itu terhormat. Maka sampai dalam perang pun, dalam pukul memukul itu adalah jauhkan hindari muka. Istanib al-wajah. Ya apa bedanya muka dengan yang lain? Ya sama. Anggota tubuh ciptaan Allah, tapi terhormat, lebih terhormat. Walaupun itu mukanya mencaci maki orang, jangan caci maki mukanya. Itu dimaksud yang terlarang, dilarang. Artinya dia lebih terhormat. Muka dipakai untuk sujud. Di antara yang diketahui hikmahnya, kenapa kok muka disosialkan dalam itu kan di antara apa namanya hal yang tidak pantas pada bela diri yang cenderung memukul bagian muka untuk melumpuhkan lawan. Agama kita mengusahakan untuk menghindari muka semampunya, walaupun itu terhadap musuh, dalam rangka memuliakan muka, walaupun dia sama dengan anggota tubuh yang lainnya daripada anggota tubuh. Wallahu a'lam. Kita berbalik ke hadis yang berikutnya. Qala al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah wa 'anil Mughirah ibni Shu'bah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tawaddaa famasaha bi nasiyatihi wa 'ala al-imamati wal khuffaini akhrajahu Muslimun. Dan hadis yang diriwayatkan dari sahabat Al-Mughirah, sahabat Mughirah bin Shu'bah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, maka beliau mengusap nasiyah. Ini adalah bagian depan kepala, bahasa kita ubun-ubun. Ini nasiyah, mengusap nasiyahnya. Dan di atas imamahnya. Dan di atas imamahnya, mengusap imamahnya. Imamah surban yang dibilit. Yang dibilit di kepala. Bukan yang diculur ya, tapi yang dibilit. Dibilit. Melingkari kepala. Dan mengusap kedua kuknya. Kedua kuk. Kalau kuk asalnya itu adalah dari kulit. Sarung kaki dari kulit. Itu yang biasa dipakai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengusapnya. Untuk kuk ada pembahasan khusus nanti. Lebih panjang. Namun di sini hadis ini didatangkan walaupun juga ke masalah khuf, tapi untuk mengusap imamah. Jadi hadis ini kata Mughirah bin Shu'bah, Nabi SAW berwudu dan beliau mengusap bagian ubun-ubunnya, kemudian mengusap imamahnya, surbannya, surban yang dibilit, dan mengusap kedua kuknya. Jadi hadis ini menceritakan tentang mengusap ubun-ubun dan mengusap imamah secara bersamaan. Secara bersamaan. Cara penerapannya, wallahu a'lam, dari batas kita ketahui dan membaca keterangan para ulama yang kita dengar. Mempraktekan ini ketika seseorang memakai imamah. Dan bagian depan daripada kepalanya itu adalah tersingkap. Tersingkap bagian ubun-ubunnya. Kan ada bagian orang memakai imamah itu adalah agak dibuka bagian depannya. Atau imamahnya itu longgar, bisa digeser. Tapi tidak lepas. Bisa digeser, digeser. Tapi tidak lepas. Nah ini giliran mengusap kepala. Itulah diusap bagian depannya. Di atas keningnya. Kan ada rambut dikit. Kemudian disempurnakan dengan mengusap. Mengusap surbannya. Mengusap surbannya. Ketika mengusap surbannya. Bukan. Maksudnya itu adalah mengusap kepala boleh hanya sekedar mengusap ubun-ubun saja. Dan itu tidak, bukan itu yang dimaksudkan dalam hadis ini. Dalam maksud daripada hadis ini adalah untuk orang yang memakai kurban yang dibilit di kepala. Yang dibilit di kepala, ketimbang dia harus melepas imamahnya nanti dia harus membuat lagi dan itu adalah terhitung sulit. Maka boleh. Ya, cukup mengusap bagian yang tampak daripada kepalanya dan disempurnakan dengan mengusap yang tertutup oleh imamahnya dengan mengusap imamahnya. Mengusap surbannya. Seperti dia mengusap kepala seluruhnya. Seperti dia mengusap kepala seluruhnya. Untuk yang bagian depannya juga tertutup. Ada riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap imamahnya saja. Tanpa menyertai yang depannya. Karena ini adalah di antara cara-cara mengusap imamah. Pembahasan. Ada dua cara. Dua cara yang pertama adalah mengusap bagian ubun-ubunnya lebih kepada jika bagian depan kepalanya tidak tertutup, tidak terikat oleh imamah dan dilanjutkan dengan mengusap bagian imamahnya. Yang kedua adalah mengusap imamah saja. Makanya disebutkan jawazul maksi alal imamah. Boleh mengusap imamah. Imamah yaitu surban yang dilingkarkan sebagai surban itu betul-betul membilit kepala secara menyeluruh, artinya dengan ikatan yang kuat. Beliau hanya mengusap imamahnya saja walaupun tidak mengusap rambutnya karena rambutnya tertutup oleh imamah, itu sudah terhitung mengusap kepala. Sudah terhitung mengusap kepala. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim, artinya judulnya iktisaruhu ala masin nahiyah lam yuhbat anhu. Sebatas mengusap ubun-ubun saja itu belum, artinya tidak sabit, tidak pernah diketahui dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Ibnu Qayyim, lam yasih anhu annahu tasara ala masyi ba'di ra'sihi al-batta. Tidak sahih riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau hanya iktasara, hanya semata-mata mengusap sebagian kepala. Yang ada beliau mengusap semua kepala. Lantas bagaimana dengan imamah tadi? Ya di atas imamahnya yang diusap. Bukan berarti tidak mengusap kepala, terwakili dengan mengusap imamah tersebut ataupun surbannya. Sebagian disyaratkan bolehnya, jadi hadis ini di antara faedahnya adalah boleh mengusap imamah. Kalau tidak mau dilepas. Tentunya kalau dilepas ya tentunya yang diusap adalah rambut kepalanya. Kalau jangan artinya asalnya dia tidak pakai imamah, pas wudu baru bilik-bilik ibadah kepalanya. Enggak, seperti itu prakteknya. Prakteknya adalah dia imamahnya sudah nempel duluan di kepala. Dan sulit untuk dilepas dan dipakai lagi. Maka dia cukup mengusap imamahnya tadi, boleh menyertai bagian ubun-ubunnya sebagaimana praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan terkhusus kalau bagian ini adalah tersingkap bagian ubun-ubunnya, atau imamah yang tipenya itu adalah mudah digeser dan tidak rusak ikatan imamahnya ketika dia geser tersebut, dia mengusap bagian depan kemudian menyempurnakannya dengan mengusap imamah ataupun surban. Syaratnya pertama, antakuna ala dakarin dunal unta. Mengusap imamah ini adalah untuk laki-laki, bukan untuk wanita. Ba antakuna satiratan li ghairi mal ada. Kasfuhu min ar-rasi. Artinya menutup. Imamahnya adalah menutup. Apa-apa yang biasanya terbuka daripada kepalanya. Menutup apa-apa yang biasanya terbuka daripada kepalanya. Yaitu menutup seluruh kepalanya. Membilik kepalanya. Itu di antara syaratnya. Dan yang seperti ini terkadang perlu untuk seseorang mempraktikkannya. Sebagai bentuk yang seperti ini pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pakai imamah dengan membilik kepalanya. Kemudian ketika berwudu, dia tidak lepas imamahnya tersebut. Tapi dia hanya sekedar mengusapnya tanpa mengusap dalam kepalanya, dalam imamahnya. Tapi yang dia usap itu adalah bagian imamahnya dan bagian depan daripada kepalanya, ubun-ubunnya. Dalam rangka melaksanakan apa yang pernah Rasulullah SAW melaksanakan, ini adalah bisa dikatakan bentuk menghidupkan sunnah. Terlepas kita mana sih yang lebih baik, mengusap kepala ataupun mengusap imamah? Jawabannya kalau dia sedang memakai imamah, ya jangan dia repot-repot melepasnya. Kalau dia tidak sedang memakai imamah, ya jangan pula memaksakan diri mau berwudu baru pakai imamah. Jadi kalau dia sedang pakai imamah, afdolnya sebagai bentuk melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak usah dilepas. Cukup dia mengusap kepalanya dengan mengusap imamah. Kalau dia tidak sedang pakai imamah, ya afdolnya tentunya dia mengusap kepalanya langsung. Mengusap kepalanya langsung. Nah, ini kalau dari sisi afdoliyahnya. Bedanya imamah dengan kub, kalau kub itu ada syarat bolehnya mengusap kalau awal makainya itu adalah dalam keadaan suci. Sebelum kaki dimasukkan ke dalam kubnya, dia sudah dalam keadaan suci, sudah berwudu masuk batal, maka bersuci lagi, kubnya cukup diusap dengan ketentuan waktu tertentu. Untuk imamah tidak ada syarat seperti ini. Untuk imamah tidak ada syarat dia pakai imamah sudah dalam keadaan bersuci, tidak ada syarat demikian. dan tidak ada juga syarat waktu. Kalau mukim satu hari, kalau musafir tiga hari, itu tidak ada. Jadi dari dua ini bedanya itu kan? Ya karena memang kepala cuma diusap. Kalau kaki kan asalnya dicuci. Kalau kaki kan asalnya dicuci. Faghsilu wujuhakum wa'aydiyakum ilal marafiqi wamsahu birusikum wa'arjulakum. Dibasuh. Wailu lil aqwam minan nar. Asalnya dicuci kaki. Tapi di antara kemudahan yang diberikan oleh syariat ini, ketika seseorang sudah memakai kur dan dia sudah bersuci, ketika batal dia mengulangnya. Tidak perlu membasuh, tidak perlu melepas. Untuk imamah kan kepala memang tidak dicuci, tapi diusap. Diusap. Sehingga tidak disyaratkan mengusap imamah itu ketika memakai imamah tersebut, kepala harus sudah berdalam badan bersuci, tidak disyaratkan. Dan tidak disyaratkan misalnya waktunya cukup satu hari bagi mukim, satu hari satu malam, dan boleh tiga hari tiga malam untuk musafir, itu untuk kub, boleh mengusap kub. Untuk imamah tidak disyaratkan itu. Tandanya dua hari dua malam imamahnya tetap lengket di kepalanya, dia bukan musafir. Ada sebagian orang tidur ya pakai imamah. Artinya imamahnya tidak lepas dari kepalanya. Misalnya demikian. Meskipun dia artinya tidak mukim. Ataupun dia mukim dan lebih daripada satu hari semalam. Tetap boleh dia mengusap imamah. Tadi saya tidak mengusap imamah. Ya tentunya setelah membasuh tangan, yang mestinya mengusap kepala, dia hanya mengusap imamah saja, tanpa mengusap rambut. Yang kedua, dengan mengusap bagian depan kepalanya, ubun-ubun nasiah, kemudian dilanjutkan dengan mengusap imamahnya. Ini bagi yang tadi bagian depannya misalnya nampak terbuka, kemudian yang sedangkan yang lainnya terikat dengan imamah, atau imamah yang masih mungkin untuk digeser, tidak rusak imamahnya ketika dia geser, mengusap bagian tubuhnya dan dilanjutkan dengan membasuh ataupun mengusap yang lainnya daripada yang tertutup imamah dengan mengusap imamahnya saja. Wallahu a'lam bishawab. Ini dua hadis yang kita baca pada malam hari ini. Hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawaddatum, apabila kalian berwudu, fabda'u bi mayaminikum, maka mulailah dengan bagian kanan-kanan kalian." Yang kedua, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddah bi famasaha bi nasiyatihi wa 'alal imamati wal kufaini. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, beliau mengusap ubun-ubun dan di atas imamahnya dan mengusap kedua kufnya. Wabillahi taufik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.